Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang tidak Allah henti-hentikan kepada kita, khususnya nikmat yang bernama ilmu, nikmat yang bernama iman, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullah, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia pun harus tahu ilmunya. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Yang mau akhirat, dia pun juga harus tahu ilmunya. Oleh karena itu, ilmu adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkannya. Dan yang terpenting dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita berdoa, wa'alimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Karena gak setiap ilmu itu bermanfaat, gak setiap ilmu itu berguna bagi kita. Nah, kita minta karena waktu kita terbatas, ibu-ibu sekalian, karena ilmu kita, waktu kita terbatas, kecerdasan kita dan kejeniusan kita pun juga terbatas, maka hadirin Allah muliakan, mintalah selalu yang bermanfaat bagi kita. Hadirin, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa ilmu itu bukan hanya dipahami, tapi ilmu itu pun juga harus diamalkan. Dan untuk mengamalkan ilmu, kita harus belajar mengamalkan. Artinya gak bisa langsung bisa secara umum. Harus latihan, terus jatuh, lalu latihan lagi, lalu jatuh, lalu latihan lagi, lalu jatuh. Dan setiap jatuh, minta pertolongan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, lalu bangkit lagi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirin Allah muliakan, berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama kajian muslimah kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada wanita-wanita salehah dari zaman ke zaman, sehingga peran mereka luar biasa. Sebut saja Ummu Salamah, anak dari Ahmad bin Kamil, atau biasa dikenal dengan Ummul Fatah. Karena ketekunan beliau belajar, karena ketekunan beliau menuntut ilmu, maka beliau menjadi muhaddithah, faqihah, menjadi ulama hadis, dan ulama fikih. Dan memberikan manfaat kepada banyak nama-nama besar. Di antaranya Al-Azhari, Abu Ya'la bin Al-Farra' dan lain-lain. Nama-nama besar itu meriwayatkan dari beliau, mendapatkan manfaat dari beliau, mendapatkan ilmu dari beliau, dan manfaatnya sampai sekarang, hadirin. Itulah ketika seorang wanita tekun dalam belajar, tekun dalam beribadah, tekun dalam mempelajari teori dan mempelajari praktek, maka ia akan bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang mendapatkan manfaat dari dia bukan orang, bukan sebatas orang umum, tapi nama-nama besar. Dan ini menunjukkan sekali lagi wanita di dalam sejarah Islam itu memiliki peran yang luar biasa di berbagai bidang yang halal dan bermanfaat. Dan mereka bukan hanya satu bidang saja. Dan ini teladan dan pelajaran bagi kita. Semoga kita mendapatkan ibrah dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Wabil Sayyib Karya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sudah membahas tentang bagaimana memuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, lalu memuliakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara cara memuliakan adalah tidak memaksimalkan rukhsah, atau tidak menggampang-gampangkan, mungkin lebih tepat, rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Dan diantara rukhsah yang Allah berikan adalah kenyang dalam mengkonsumsi makanan. Kenyang dalam mengkonsumsi makanan adalah rukhsah yang tidak haram. Tapi seyogianya seorang hamba tidak selalu memaksimalkan hal ini. Seyogianya seorang hamba tidak mengisi full perutnya, atau tidak kenyang setiap makan. Emangnya haram? Enggak. Kenyang itu selama makanannya halal, itu enggak haram. Itu rukhsah. Tapi kalau kita ingin memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin berada di level yang tinggi, maka kaidah para ulama, yan bagi lil abdi an yaju'a wa yashba', seyogianya seorang hamba itu merasakan lapar dan kenyang. Jadi ada waktunya kita lapar dan ada waktunya kita kenyang. Makanya kita jelaskan bahwa puasa yang puasa jangka panjang, long term, yang paling terbaik adalah puasa apa? Puasa Nabi Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau puasa di sebuah hari, lalu besok buka. Lusa puasa, besok lusa buka. Kenapa demikian? Dijelaskan sebagian para ulama, karena puasa Nabi Daud adalah konsep dan sistem yang paling mengakomodir keseimbangan hidup dalam diri kita. Ada waktunya kita kenyang, ada waktunya kita lapar. Ada waktunya kita bersyukur, ada waktunya kita bersabar. Dan itu selang-seling, selang-seling, selang-seling, selang-seling, selang-seling. Itu interval yang paling bagus, kata para ulama. Dan dengan cara demikian, bukan hanya kita mendapatkan pahala puasa, sehingga secara umum kita berpuasa setiap setengah, kita puasa rutin setengah bulan, setengah bulan, setengah bulan, setengah bulan, kecuali Ramadan misalnya yang satu bulan full, itu kalau kita puasa Nabi Daud full selain Ramadan. Bukan hanya kita mendapatkan pahala itu, tapi kita pun mendapatkan keseimbangan hidup, dan kita pun mendapatkan pola hidup yang akan menahan hawa nafsu kita, dan itu mahal sekali. Akan mendapatkan pola hidup yang menahan hawa nafsu kita dan mengkombinasikan antara bersyukur dan bersabar. Adapun orang yang setiap makan kenyang, selalu demikian, maka walaupun itu diperbolehkan, itu rukhsah yang tidak haram, tapi ini rentan membuat hawa nafsunya mendapatkan panggung dalam dirinya. Rentan membuat hawa nafsunya kuat. Karena selalu kenyang. Dan kalau hawa nafsunya kuat, susah untuk dikendalikan. Susah untuk diatur. Dan dampaknya bukan hanya tentang makan. Dampaknya kemana-mana. Dampaknya nanti ke emosi. Dampaknya ke marah. Dampaknya ke maksiat. Nanti dampaknya ke istri. Nanti istri dampaknya ke suami. Nanti dampaknya ke anak-anak. Dan lain sebagainya. Karena hawa nafsu yang kuat. Nah, oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pada kesempatan ini kita tekankan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yada'u ta'ama wa huwa yashtahi. Dan hendaknya seseorang itu meninggalkan makanan yang dia sukai atau dia sedang inginkan, gitu loh. Maksudnya kita harus hidup makan enggak enak-enak, bukan. Ada waktunya kita meninggalkan makanan yang saat itu kita sedang inginkan. Jadi kita harus punya momen kayak begitu, gitu loh. Enggak setiap makanan yang sedang kita inginkan kita dapatkan atau kita makan. Ada waktunya kita ingin sesuatu nih. Misalnya kita pengen apa? Lagi pengen apa, ibu? Bakso gitu. Udah kita gak makan bakso. Mungkin kita makan bakso besok atau besok lusa. Dua hari ini kita pengen bakso, kita tahan aja, hold gitu. Oh, ya mungkin lagi gak punya uang, Ustaz. Punya uang. Tukang baksonya sakit gigi jadi gak masuk. Masuk ke tukang baksonya. Satu-satunya alasan kita gak beli bakso adalah kita melatih diri kita agar tidak senantiasa mengikuti nafsu dan keinginan diri kita, walaupun itu boleh. Itu penting. Sehingga hawa nafsu kita selalu kita kontrol. Kita gak kasih momen untuk tumbuh subur tuh hawa nafsu. Untuk berkembang biak, untuk berkembang, untuk dapat panggung yang dimulai dari hal-hal mubah yang terus disediakan, dituruti. Nanti begitu hal-hal mudah sudah tidak memuaskan tuh hawa nafsu, nanti hawa nafsu akan minta hal-hal yang makruh. Nanti begitu hal-hal makruh juga dituruti terus, baru nanti hawa nafsu akan minta mengerjakan hal yang haram. Itu maksudnya. Bukan membelenggu kita, justru untuk memerdekakan kita dari belenggu hawa nafsu. Tapi banyak orang nggak mengerti dan hanya melihat dari satu sisi parsial dan permukaan. Kenapa para ulama melarang-larang kita memakan makanan yang kita sukai? Enggak ada yang begitu secara umum. Tapi para ulama meminta kita untuk tidak setiap saat kita mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Enggak setiap saat. Ada, walaupun itu halal. Ada waktunya. Sa'atan sa'ah, kata Nabi SAW. Ada waktunya. Ada waktunya kita makan makanan kesukaan kita. Ada waktunya kita tidak makan makanan tersebut. Walaupun kita bisa dapatkan. Fungsinya apa? Untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Jadi bukan karena bosan, lagi bosan ya mbak makan ini? Enggak, saya justru lagi pengen sekali makan ini. Terus kenapa gak pesan? Enggak. Insya Allah besok lah saya pesan. Sekarang enggak. Sekarang makan apa mbak? Makan ini aja. Kayaknya kamu gak terlalu suka itu. Iya memang, saya gak terlalu suka ini. Tapi saya lagi mengkondisikan hawa nafsu saya. Sehingga memberikan pesan ke hawa nafsu saya bahwa bukan kamu yang selalu memutuskan ketika ada sesuatu, tapi yang memutuskan adalah dalil. Yang memutuskan adalah akal sehat. Yang memutuskan adalah sudut pandang yang objektif. Nah itu harus dikontrol, harus dikontrol. Orang yang setiap saat memanjakan hawa nafsunya, maka akan liar, gitu loh. Ya sama kayak anak. Orang, kalau orang kita sebagai orang tua mengikuti keinginan hawa nafsu kita, ya jangan salahkan kalau orang anak kita nggak bisa diatur. Nah sebenarnya yang kita manjakan tuh si anak atau hawa nafsu anak. Nah ini ibu-ibu nih paling ngerti itu anak. Kalau setiap keinginan anak kita kasih, kita kasih, kita kasih, kita yang kita manjakan itu sebenarnya personnya si anak, akal sehatnya, atau agamanya, ideologinya, keyakinannya, atau yang kita manjakan adalah hawa nafsu dan keinginannya. Hah? Oh, gak ada yang punya anak? Atau gak pernah jadi anak? Lahir langsung dewasa? Yang kita manjakan adalah hawa nafsu dan keinginan, bukan ideologi si anak, bukan prinsip si anak, bukan akal sehat anak. Nah begitu kita memanjakan hawa nafsu anak, ya jangan salahkan kalau hawa nafsunya menjadi dominan dan akhirnya suka-suka deh, dan kita yang kena dampaknya, imbasnya, wong kita ngatur. Karena itu hadirin yang Allah muliakan. Balian bagi lil abdi an yaju'a wa yashba' wa yada'u ta'ama wa huwa yashtahi. Itu maksudnya. Seyogyanya seorang hamba itu merasakan di suatu saat melapar dan suatu saat kenyang. Jadi ada waktunya lapar, ada waktunya kenyang. Selalu begitu, hidup terus begitu. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Walaupun kita mampu beli makanan semahal apapun misalnya. Ini bukan tentang masalah mampu atau gak mampu membeli. Ini tentang bagaimana mengontrol hawa nafsu. Apalagi kalau memang uang kita terbatas, rezeki kita terbatas. Maka lihat ketika hawa nafsu dari awal tidak bisa dikendali, bukan tidak dibisikkan, ketika dari awal hawa nafsu itu dimanjakan, maka hawa nafsu gak peduli kita lagi gak punya uang pada saat itu. Dia akan terus nuntut, nuntut, nuntut, dan nuntut. Dan akhirnya berantakan semuanya. Salah siapa? Ya kita. Yang senantiasa mensuplai gizinya hawa nafsu. Dan memanjakan hawa nafsu. Itulah alasannya seringkali antara pengeluaran dengan pemasukan gak seimbang. Dan akhirnya dampaknya kemana-mana. Kenapa? Ini pengeluaran gede banget, padahal kan pemasukan kita gak segitu. Ternyata ketika diusut punya usut, ini bukan tentang kebutuhan, bukan tentang needs, tapi tentang keinginan. Dan bicara tentang ini berarti bicara tentang hawa nafsu. Dan akhirnya bukan Allah yang diagungkan pada saat dia hidup, tapi hawa nafsunya lah yang ia agungkan selama dia hidup. Itu poinnya. Kenapa Ibnu Qayyim membahas tentang makanan, padahal babnya itu bukan tentang makanan, bukan tentang diet, bukan tentang sayur mayur, bukan tentang penurunan berat badan, Ini tentang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap perintah Allah dan pengagungan terhadap larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Lalu Ibnu Qayyim membawakan dalil wa mizanu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan neracanya, timbangannya, parameternya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Ini salah satu tolak ukur yang intinya jangan penuhi seluruh perut kita dengan makanan. Jangan makan sampai kenyang di setiap kali makan. Dalam beberapa makan enggak ada masalah. Tapi dia diatur, ada kita atur kapan waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Sehingga kita itu hidup jadi hamba Allah yang mengagungkan Allah, bukan jadi hamba hawa nafsu yang mengagungkan hawa nafsu. Kita hidup itu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan selalu mengikuti hawa nafsu kita. Ini yang bisa disampaikan di sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan hadirin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah beserta keluarga beliau, begitu pula ustaz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, anak saya 3 orang, yang paling tua usia 11 tahun, lalu 7 tahun, lalu 3 tahun. Ada hal yang paling mendasar yang saya lupakan selama ini dalam mendidik mereka, yaitu keimanan. Saya baru ingin memulainya sekarang. Sejujurnya saya bingung bagaimana menumbuhkan keimanan itu dalam hati mereka sesuai usianya. Selain memulai dari diri sendiri, kami harus mulai dari mana? Apakah cukup dengan memulainya dari pertanyaan? Pertanyaan siapa pencipta kita, siapa nabi kita. Saya merasa cara ini tidak terlalu berefek. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mulai dari istighfar, karena ini udah cukup terlambat. Dan mendidik anak dengan iman itu wajib, fardu ain. Mengamalkan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ulama besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa caranya adalah mengajarkan mereka dan mendidik mereka. Jadi ini enggak mudah karena sudah terlambat, tapi ini bukan jalan buntu. Maka butuh istighfar, butuh taubat, butuh tadarru', butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya, setelah beristighfar dan bertobat. Yang kedua, butuh kejujuran. Intasdukillah yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Coba jujur dulu deh, jujur kepada Allah. Sebelum kita bicara masalah teknis, jujur sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Lalu yang berikutnya, fokus beramal dengan amal yang diterima sama Allah. Jadi bukan hanya aktif sana aktif sini, tapi fokuslah dalam beramal. Dan ketika kita beramal, berusaha dan perjuangkan amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Bu Hana itu merawat putrinya itu tanpa ayah dari putri tersebut. Artinya suaminya wafat. Lalu beliau bernazar agar anaknya itu menjadi atau berkhidmat melayani di mihrab. Itu kan hal yang sangat sulit, dan anaknya perempuan pula. Namun sejarah mencatat anak perempuan tersebut menjadi salah satu wanita terbaik sepanjang masa, dan dari rahimnya lahirlah seorang nabi yang sangat luar biasa, satu dari lima rasul terbaik, Nabi Isa alaihissalam. Dan siapa lagi kalau bukan Maryam, nama wanita tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, nah kok bisa, pertanyaannya? Jawabannya, karena sebuah hal yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. Itu poinnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Rabbnya Ibu Hana, ibunya Maryam, itu menerima amal dari Bu Hana, menerima nazarnya. Dan kalau Allah sudah terima, apa yang terjadi? Wa ambataha nabatan hasana. Wa ambataha nabatan hasana. Allah yang tumbuhkan, Allah yang atur semuanya dalam tumbuh kembang nih anak. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah utus Zakaria untuk ngurus anak ini, untuk membackup sosok ayah yang telah wafat. Hasilnya wanita sempurna yang bernama Maryam alaihissalam. Jadi itu poinnya. Jadi kalau pengen, beramalah dengan amal yang diterima, jaga keikhlasan, beritiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pastikan amal ibadah kita ada dalilnya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keterangan para ulama-ulama kita. Jadi itu yang perlu kita camkan. Baru setelah itu baru didik dengan iman, didiklah iman ke dalam diri mereka. Dan di antara langkah awal adalah jelaskan tentang kemaha baikan Allah Subhanahu wa taala. jelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kan yang kita pelajari dalam surat Ad-Duha. Dan adapun nikmat Rabbmu, ceritakan. Ada banyak anak itu atau gak usah banyak anak lah, misalnya kayak saya ya, saya tuh sampai detik ini saya masih ingat dengan satu dua teman baik ibu saya. Dan kalau ketemu beliau tersebut selalu tersimpan rasa respect, rasa hormat. Padahal saya jarang ketemu mereka juga, apalagi sekarang. Dulu juga gak terlalu sering, gak intens. Terus kenapa saya bisa apa, misalnya respect, kagum, hormat? Karena ibu saya sering cerita tentang kebaikan mereka gitu. Jadi ibu saya sering cerita tentang sahabat beliau. Oh, tante ini begini orangnya, bla bla bla bla bla bla. Oh gitu ya, Bu. Iya. Jadi saya tuh dan terbawa terus. Nah, pertanyaannya, kita tuh pernah cerita enggak tentang Allah karena kita ini? Pernah enggak kita ceritakan nikmat-nikmat Allah kepada dia? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Khususnya ketika dia lagi senang. Ya, jangan kita lupa. Atau mentok-mentok kita jadikan diri kita pahlawan. Hanya sebatas diri kita sebagai orang tua. Kita lupa melanjutkan ke penciptanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba itu dulu lah. Gitu. Betapa sayangnya Allah kepada diri mereka. Ceritakan nikmat. Lalu ajak mereka ke majelis ilmu. Ajak mereka dekat dengan Al-Quran. Dan yang salah satu yang paling penting, lingkungan yang positif untuk mereka. Lingkungan. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, barang siapa yang membiarkan anaknya bergaul dengan teman-teman yang buruk, maka sejatinya dia baru saja merusak anaknya sendiri. Itu poin. Jadi barang siapa yang membiarkan anaknya bergaul dengan anak-anak yang buruk, anak yang buruk bukan berarti anak yang sebatas punya kekurangan, ya semua anak punya kekurangan, tapi yang jahat, yang kasar dan seterusnya, yang gak baik lah gitu loh. Maka dia baru saja merusak anaknya sendiri. Butuh lingkungan, hadirin. Butuh lingkungan, itu penting. Wallahu ta'ala bisawab. Dan banyak doain anak kita. Banyak doakan anak kita. Doa orang tua itu mustajab, hadirin. Doa orang tua itu diijabah sama Allah. Apalagi pas anak kita lagi mengecewakan kita atau lagi bandel, jangan sekali-kali doain yang buruk. Ini kadang-kadang sebagian orang tua gak nahan lisan doain anaknya buruk. Padahal saya mau tanya, kalau anak itu semakin buruk, yang paling pertama direpotin siapa? Nah, ya kita orang tuanya, ya kenapa doain yang buruk? Oh, itu yang perlu kita camkan. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama, ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya ustadz, saya ART. Belum lama ini saya memutuskan untuk resign karena ada kejadian yang membuat saya nyesek dan marah. Dan akhirnya saya memutuskan resign tanpa berpikir ke depan. Masalahnya karena salah paham dalam perhitungan gaji. Jadi saya 2 bulan belakangan ini suka mengambil gaji sebagian atau setengah sebelum waktu tanggal gajiannya. Nah, pas di bulan kedua, selama saya pinjam atau ambil dulu sebagian gajinya, pas hari gajiannya saya mau ambil sisanya, tapi atasan saya menghitung bulan ini saya gak dapat gaji. dan dia sudah catat tanggal berapa saya pinjam, katanya ada bukti, dan katanya bulan ini kamu sudah pas, sudah diambil sebelumnya, versi atasannya. Padahal masih ada sisa, dan pas saya jelaskan terakhir saya pinjam sekian dan masih ada sisa sekian, atasan saya bilang, enggak, kamu sudah ambil, enggak, kamu sudah ambil gajinya. Saya nyesek Ustaz, beberapa kali dijelasin enggak percaya. Dan akhirnya sore itu setelah kejadian saya bilang, saya bulan ini terakhir kerja di sini. Setelah beberapa hari saya merasa, kenapa saya memutuskan hal ini dengan mudah, padahal secara kerjaan saya sudah cocok dan waktu untuk kajian ada, dan atasannya insya Allah baik. Saya juga sudah berapa kali pindah Ustadz, hampir 7 kali, karena kekurangan dan kesalahan saya bekerja membuat saya dikeluarkan sama atasan saya. Kadang ada rasa trauma kalau mau cari kerja lagi, khawatir gak cocok atau saya gak bisa maksimal dalam bekerja sebagaimana ini. Ustadz mohon nasihatnya, saya mencoba beberapa kali melamar pekerjaan tapi ada beberapa yang jaga anak atau beberes. Saya khawatir gak cocok karena kekurangan saya dalam bekerja dan inisiatif tinggi dalam bekerja. Jadi inisiatifnya tinggi dalam bekerja. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu wa iyyakum. Yang pertama, kalau memang kita ridho dengan kesalahan atasan kita, dan itu faktanya, jadi faktanya memang kita baru ngambil setengah dan itu udah kesepakatan, lalu kita sudah setelah kita pikir-pikir lagi udah diridhoin aja deh gitu loh. Karena misalnya lingkungannya atau tempat kerjanya, atasannya baik. Dan itu susah loh, susah. Sebagaimana nyari ART yang baik dan cocok, susah. Jadi memang ini simbiosis mutualisme gitu loh. Nyari, makanya kita gak boleh semena-mena atau sewena-wena gitu loh. Walaupun kita termasuk sebagai atasan atau bosnya lah gitu loh. Jadi mentang-mentang kita yang ini suka-suka nyari ART yang baik, amanah tuh susah, minta ampun gitu loh. Sebagaimana punya atasan yang baik dan ini susah juga, ada banyak kasus kan. Karena ini lingkungannya nih ranah private gitu loh. Dan sangat personal ART itu kan. Karena ada banyak kasus ART-nya ngambil uang lah, atau mukul anak kecilnya lah, itu juga banyak kasus. Bawa kabur kadang-kadang dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga banyak ART yang ngedapetin atasannya, bosnya itu melecehkan, bahkan ada memperkosa, ada yang semena-mena main tangan. Jadi kalau misalnya dalam kasus yang bertanya, hafizahullah, ada kecocokan, cuman ada miss di sini, dan kita rindu, ya udah lanjut aja, karena susah. Jangan karena gengsi, udah kan saya udah ucapkan Ustaz gitu. Pantang bagi saya menjilat ludah saya kembali. Ya enggak harus jilat ludah juga gitu. Tinggal bicara baik-baik aja. Nanti kalau bos ya? Bahasa santunnya apa sih? ART kan asisten rumah tangga. Atasannya siapa? IRT ya, ibu rumah tangga bukan. Ya pokoknya bosnya lah gitu lah. Yang punya itulah. Kalau majikan kurang oke ya. Dengarnya kurang enak ya. Kurang enak. Jadi nanti bosku kan nanti gimana aku dianggap ini? Enggak kok. Seperti yang, makanya saya tadi bicara demikian. Sebagaimana nyari atasan yang baik itu susah, nyari ART yang baik pun juga susah. Jadi kalau dua-duanya sama-sama cocok, dua-duanya sama-sama baik, lalu ART sempat mengutarakan, saya bulan ini bulan terakhir, lalu dia berubah pikiran, insya Allah dari sudut pandang bosnya, ditinjau ulang apa enggak? Nah ini kita tanya nih bos-bos di sini nih. Hah? Bu, gimana? Ditinjau ulang enggak? Loh, diam aja itu loh. Insya Allah ditinjau ulang. Susah nyarinya. Ada salah satu teman, dia jadi driver. Dan bosnya itu sudah berapa kali minta dia tetap masuk di waktu-waktu quality time-nya dengan keluarga. Dan akhirnya dia gak bisa ngaji juga. Saya udah berapa kali, dulu tuh kok gak kelihatan nih di kajian gitu loh. Pas ketemu setelah berapa bulan, tanya kenapa gak pernah kelihatan. Iya karena bosku tuh suka suruh masuk dan seterusnya. Terus saya bilang tegas aja sama bos gitu loh. Saya siap mengabdi bos. Tapi kan ada waktunya saya nambah iman. Ada waktunya saya harus bersihkan hati saya. Ada waktunya saya harus sama istri. Ada waktunya saya sama keluarga, sama anak-anak. Gitu loh. Udah belum takut nih Pak Ustaz? Kenapa takut? Ya nanti kalau aku dipecat gimana? Gini deh, itu kan sudut pandang kamu, sudut pandang bos tuh beda lagi gitu loh. Terus saya bilang, saya tuh tahu kamu, kamu tuh bawa mobilnya jago. Mau diminta bawa santai okay, bawa kencang safety gitu loh. Kok bawa kencangnya enak gitu loh, aman gitu. Terus amanat gitu, takut sama Allah. Pertanyaannya, nyari di mana lagi yang kayak begini? Artinya susah dapetin driver kayak begini. Terus tanya, coba kita tanya, bosmu punya anak kecil nggak? Punya. Udah suka diminta bawa anaknya? Iya, aku yang diminta. Ya, itu artinya apa? Bosmu udah percaya sama kamu. Orang tuh kalau drivernya sudah dikasih, udah disuruh jemput anak kecilnya, anak SD gitu-gitu, berarti itu udah kepercayaan itu dalam. Dan kalau mau ganti nggak semudah itu. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Kita itu seringkali nggak tahu bargain position kita dalam hidup. Kita tuh seringkali nggak tahu posisi kita tuh ada di mana. Lalu ketakutan enggak. Ini kan akad ijarah. Kita kan jual jasa. Dalam akad ijarah sama-sama membutuhkan. Dan orang-orang yang punya keahlian itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi itu yang perlu kita nyari orang yang bagus itu susah. Makanya tanya sama banyak pihak. Yang belum dapat pekerjaan, cari kerja gampang apa susah pada hari ini? Susah. Tapi tanya sama UMKM, apa salah satu kendala mereka? Di antara kendala mereka adalah cari pegawai. Susah nyari pegawai. Cari yang mau kerja itu susah. Jadi yang mau kerja cari yang mau ini sama mereka susah. Yang para bosnya ini susah nyari pegawai. Semua hidup tuh begitu. Sama-sama susah. Jadi kalau kita punya skill, kita berusaha bertakwa sama Allah, gak usah khawatir. Dan kalau kita udah cocok dan dapat ini baik dan seterusnya, gak ada masalah dibicarakan ulang. Terus mungkin karena kesalahan kita juga, kita gak catat gitu loh. Kan kalau ada bukti tertulis, insya Allah hal-hal seperti ini terminimalisir. Seringkali kayak gini kan gak ada bukti tertulis. Atau kalau ada bukti sepihak, ya saling sama-sama, okay, aku ambil setengah ya bu ya, catat gitu loh. Terus foto, kan ada handphone sekarang, foto. Ini loh buktinya bu. Ya, penting. Makanya kan akad uang itu disunahkan untuk ada bukti tercatat. Seperti akad dain di ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam, bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Ustaz Tim, seluruh muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Mohon izin untuk bertanya Ustaz, apakah maksud dari hendaknya seseorang menghindari makanan yang dia sukai itu adalah juga dalam keadaan hal saya enggak bisa makan kalau lauknya enggak ada ikan, atau saya enggak bisa makan kalau enggak ada nasi? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Bisa mengarah ke sana. Yang pertama, hindari makanan yang dia sukai itu artinya apa? Gak setiap saat kita makan makanan yang kita suka. Jadi hindari makanan yang dia suka di sebagian waktu, bukan di setiap waktu. Silakan makan, jangan mengharamkan yang Allah halalkan. Itu gak boleh. Tapi ini dalam rangka mendidik hawa nafsu kita. Nah, salah satunya kan itu. Akhirnya kita gak bisa makan kalau lauknya gak ada ikan. Akhirnya kan kita hidupnya susah, hadirin. Akhirnya kita ribet gitu, nggak ada ikan, nggak bisa makan. Ini kalau nggak bisa makan, jika lauknya nggak ada ikan, terus masuk beberapa pondok pesantren, ini mungkin 3 bulan sekali baru makan, atau 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, karena yang ada sehari-hari seringkali gak ada ikan di beberapa pondok. Kan gak, susah gitu loh. Atau di negeri mana yang gak suka, yang ikannya jarang. Yang ikannya jarang. Hah? Kongo. Bener apa ngasal ini loh? Kongo. Yakin. Lalu di Mekah ada pohon mangga, mangga banyak, atau pokoknya kan susah diri. Jadi itu membuat kita tuh enggak punya kemampuan adaptasi yang cepat, enggak apa kalau bahasa ibu-ibu kan enggak versatile gitu loh. Itu enggak apa itu mengurangi value kita. Nah, maka harus dilatih. Gak bisa kalau gak makan nasi. Akhirnya kan susah. Agak berat. Gak bisa makan kalau gak ada nasinya. Kalau dibawa ke beberapa Afrika, susah loh ini. Afrika pisang di beberapa negara Afrika. Jadi gak versatile. Dan itu mengurangi value kita. Tapi coba kalau kita dikasih apa, ayo. Kasih ini oke, enak. Itu harus dilatih. Jadi minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Allah Ta'ala misal. Pertanyaan berikutnya. Jadi coba dilawan. Bisa kok. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya tuh pernah ke daerah apa pesisir tuh. Itu main ke tempat teman saya. Itu di sana tuh ada ikan yang kayaknya tuh ikan isinya duri semua deh gitu loh. Duri yang kecil-kecil tapi akan mengganggu gitu loh. Jadi artinya dagingnya ada tapi durinya itu luar biasa. Itu teman saya dan orang-orang sana itu bisa makan, kalau bahasa hiperbolanya ya, itu kayak di kerongkongannya ada jalannya gitu loh. Jadi dia makan gitu, terus dia bisa keluarin durinya tuh gitu, bisa begitu ya. Saya juga bingung bisa, subhanallah. Itu kalau pakai bahasa hiperbola film kartun gitu, itu dia bisa kayak tuh gitu, keluar semua tuh duri-durinya. terus dia tinggal makan. Jadi dia nggak pakai tangan lagi gitu, ngeluarin apa namanya, kalau kita tuh mungkin ngeluarin durinya tuh pakai tangan gitu, dia nggak, tinggal gitu. Bisa begitu orang gitu. Oh, kita makan susah banget tuh makan ikan itu. Udah gitu andalan mereka pula tuh ikan. Dan memang saya diajak ke pantai tuh untuk ngerasain tuh ikan. Bayangkan, mereka udah ekspektasinya tinggi, saya suka gitu, tiba-tiba ya Allah, ini musibah dapat kayak begini. Akhirnya saya ngajak ngobrol panjang lebar aja gitu. Biar tuh ikan satu gak dipelototin terus sama mereka. Jadi makannya berapa ya? Satu kalau gak selesai makan. Artinya poinnya adalah orang tuh dikasih kemampuan beradaptasi. Insya Allah kalau kita ditaruh di sana 3 bulan juga bisa punya skill kayak begitu. Tapi karena apa, kompetisinya gak seimbang, quote and quote gitu ya, mereka sehari-hari makan ikan itu, kita belum pernah, ya akhirnya kita ribet ngurusin duri, dia tuh bisa makan begitu. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Jadi itu tinggal dilatih dan minta pertolongan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum Ustaz wa iyakum. Semoga Ibnu Qayyim rahimahullah, Ustaz, tim serta seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyakum. Saya terkadang menyesali diri karena menjadi tua tanpa bimbingan agama dan adab Islam. Saya menua dengan pola mengikuti hawa nafsu, Ustaz. Dan seringkali saya menyalahkan orang tua atas keadaan tersebut karena mereka lalai dalam mendidik kami sebagai anak-anaknya. Mohon nasihat dan kiatnya agar saya menjadi hamba yang ridho dengan takdir tersebut, bahwa saya terlahir dari orang tua yang demikian dan besar dalam kondisi demikian, dan mohon doanya agar saya menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Barakallahu fikum, Ustaz fikum, barakallahu wa iyyak. Hadirin Allah muliakan, ya siapa di antara kita yang orang tuanya enggak punya kekurangan, hadirin. Jangan biasakan lihat kekurangan orang, lihatlah kelebihan, apalagi itu orang tua kita sendiri. Insya Allah kelebihan mereka jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Dan yang berikutnya, mereka akan bertanggung jawab, hadirin. Yo, gara-gara mereka aku begini. Ancaman Allah terhadap orang tua yang tidak mendidik itu sudah cukuplah bagi setiap orang tua. Nggak perlu kita tambah dengan sebalnya kita, nggak perlu. Berat loh, hadirin. Ancaman Allah bagi orang yang gak mendidik anak-anaknya itu berat. Sangat berat. Sangat berat. Dan mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kalau kita jadi orang tua, kita akan ditanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalaupun kita, gini loh, kalaupun kita masuk pembahasan ini dalam bab dendam dan menyalahkan orang, udah cukup gitu, gak perlu dendam lagi, udah cukup lah. Setiap orang akan ditanya dan berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Lebih baik kita berpikir sisi positif mereka, kebaikan mereka, dan bagaimana mereka diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita jadi orang tua punya kekurangan, kita berharap dengan memaafkan kesalahan orang tua dan kekurangan orang tua, Allah memaafkan kesalahan dan kekurangan kita sebagai orang tua juga. Siapa yang perfect didik anaknya? Walaupun sudah ngaji, walaupun sudah hijrah, walaupun sudah bertaubat, siapa yang bagus dalam mendidik anaknya? Sesuai standar gitu. Banyak kita belum tahu. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Dan coba ini. Terus yang berikutnya, dendam itu atau marah sama orang itu gak membuat kita bahagia. Apalagi kalau kita marah kepada orang tua kita, kalau kita dendam sama mereka, gak akan buat kita bahagia. Gak ada gunanya juga. Kita pun gak puas dengan itu. Gak puas kita. Yang ada kita ngipas-ngipasin hawa nafsu kita lagi. Yang suka mengajak kita menyalahkan orang itu hawa nafsu, hadir. Karena hawa nafsu kita gak suka kalau menyalahkan diri sendiri. Atau sebaliknya, kalau menyalahkan diri sendiri itu benar-benar memutus asakan diri sendiri. Itu jebakan jebakan yang berbeda lagi dari syaitan dan hawa nafsu. Akhirnya kan orang, ada banyak orang pesimis, pengen bunuh diri, hancur, gak punya harapan, rusak. Jadi kalau gak nyalain orang, maka akan berbalik menyalahkan diri dengan stadium yang overdosis. Harusnya kita nyalakan diri sendiri di porsinya, dengan tetap punya harapan bertaubat kepada Allah. Itu poinnya. Dan bersyukurlah ketika kita dapat hidayah. Oke, memang kita dapat hidayah saat kita gak muda lagi. Tapi bukankah banyak juga sahabat Nabi SAW yang dapat hidayah dalam kondisi tidak muda lagi, dan mereka tetap bisa menjadi manusia terbaik. Mereka tetap menjadi manusia terbaik. Oleh karena itu, coba syukur yang ada dulu. Syukur yang ada. Jangan terlalu meratapi yang hilang. Jadi jangan terlalu meratapi yang hilang, dan fokus bersyukur yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah masih bisa berubah kok. Banyak bersyukur. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya kok. Amal tergantung endingnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang semasa hidupnya itu habis dengan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, maksiat, dosa dan sebagainya, sampai jarak antara dia dengan kematiannya tinggal beberapa waktu lagi. Lalu takdir apa, catatan Allah berkata lain. Lalu dia bertobat, bertobat, berubah, mengerjakan amalan ahli surga, masuk surga dia. Ya udah, semoga kita termasuk orang-orang seperti itu jika memang sadarnya baru di akhir waktu kita. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Abdul Qayyim, Ustadz, keluarga, tim, para pemimpin kami, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afan izin bertanya Ustadz, alhamdulillah saat ini anak saya saat ini sedang mondok. Seminggu sekali kami mengunjunginya. Ketika Ustadz menjenguk, kami membawakan makanan kesukaan dan beberapa cemilan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ini baik untuk anak kami? Apakah ini bisa berdampak pada pola hawa nafsunya? Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang telah dibagikan. Amin ya rabbal alamin. Baik enggak kira-kira gini? Tergantung menu pondok itu apa. Kalau menu pondoknya dari Senin sampai Senin enak-enak semua, ya justru jangan, justru momen kita kasih yang dia enggak suka. Tapi kalau menunya apa namanya? Menu zuhud gitu ya, atau apa ya, menu yang dia nggak suka dan seterusnya, ya udah ini waktunya dia menikmati makanan yang dia suka. Kan toh juga cuma seminggu sekali, setiap harinya dia sudah terlatih demikian, nggak apa-apa, kasih, kan sudah kita jelaskan. Sudah kita bahas di sini bukannya, kalau masalah bukan ya. Wahab bin Mundabih itu mengatakan kita tuh perlu menyediakan waktu agar nafsu kita menikmati hal-hal yang mubah dan tidak berlebihan, agar bisa, ini juga untuk melatih bersyukur kepada Allah. Perlulah kasih ruang gitu. Jadi jangan dikasih susah terus. Ada waktu dia nikmatin makanan kesukaan. Terus yang berikutnya, kasih lebih, lalu ajarkan dia, edukasi dia untuk berbagi. Kan ada cemilan, kamu bagi-bagi ya ke teman-temannya gitu. Nanti kalau kamu ini, Allah akan tambah. Kalau berhasil dibagikan, besok tambah lagi gitu. Kalau tak lah misal mungkin itu. Jadi tergantung kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama kita, Ustadz, keluarga, tim kajian, serta seluruh teman kajian dan kaum muslimin di mana berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema, apakah boleh tetap mengungkap baju yang kena knalpot motor, ada bolong sedikit tapi bajunya masih bagus, layak menurut saya digunakan karena sayang dan tidak ingin mengabaikannya dengan membuangnya, atau warna khimar kadang sudah agak pudar warna tapi menurut saya masih bisa digunakan menutup aurat, apakah ini terlalu pelit dan tidak mensyukuri nikmat Allah? Saya sebenarnya kurang suka membeli uang untuk baju dan khimar. Bukan membeli uang, menggunakan uang untuk membeli baju dan khimar. Selama barang itu saya rasa masih bisa digunakan dan masih bisa berguna fungsinya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan bahwa ketika Allah menurunkan pakaian itu fungsinya bukan hanya menutup aurat. Itu Allah firmankan dalam surat apa? Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf 26, coba dibuka. Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kami telah turunkan pakaian kepada kalian. Apa fungsinya? Yuwari sawatikum. Yang pertama, untuk menutup aurat kalian. Titik, belum. Warisha. Dan sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Jadi bukan hanya untuk menutup aurat, tapi perhiasan yang mubah. Lalu Allah tekankan, walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Jadi pastikan kita tetap bertakwa dengan seluruh elemen hidup kita, termasuk pakaian. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi perlu ditinjau ulang cara kita memandang dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan jelas bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi juga untuk perhiasan yang mubah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bukankah hadirin Allah muliakan, kita disuruh menjaga penampilan walaupun kita sudah menutup aurat, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Nabi SAW pernah ditanya tentang apakah memakai pakaian yang baik dan memakai alas kaki, sepatu atau sendal yang baik atau bagus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas tentang kesombongan, lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju yang bagus dan suka memakai sepatu atau sendal yang bagus? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha jamilu hibul jamal. Allah yang maha indah, Allah zat yang maha indah, al-jamil, yuhibul jamal, dan suka dengan keindahan selama enggak haram. Al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Lalu Nabi menjelaskan, ini enggak ada kaitannya dengan kesombongan, karena kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi outfit itu selama niatnya ingin mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada masalah, selama halal, enggak haram, enggak berlebih-lebihan. Dan kita tahu baju bagus dan sepatu atau alas kaki yang bagus itu punya harga, ada harga, ada barang. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Itu hal yang perlu kita renungkan. Lalu juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau tadi ayat 26, sekarang ayat 31, wahai anak Adam, bawa perhiasan kalian kalau ke masjid. Artinya pakai perhiasan kan kalau beribadah. Usahakan kita kalau beribadah itu pakai pakaian yang bagus, hadirin. Kata Ibnu Umar, Allahu ahabbu an yutazayyana lah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita. Itu hal penting. Jadi terus yang berikutnya, sebagai istri, jangan sampai ini jadi pola kita. Akhirnya kita gak memperhatikan penampilan kita di hadapan suami. Padahal salah satu kriteria dan sifat wanita soleha atau istri soleha adalah antasurrahu idza nadhara ilaiha. Itu wanita yang apabila suaminya melihat dia, suaminya senang. Senang dengan penampilannya, senang dengan itu. Nah, kalau kita dari dulu terbiasa enggak peduli tentang warna pakaian, enggak peduli tentang ini, yang penting masih bisa. Tadi ada yang bolong ya? Ada yang bolong enggak sih tadi? Misalnya udah bolong tapi masih bagus, masih dipakai, nanti akan kebawa kalau kita jadi istri. Dan itu enggak bagus. Itu rentan. Dan kita bisa jadi kita bisa enggak maksimal jadi istri soleha. Karena ini kultur yang harus dilatih, hadirin Allah taala. Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim, seluruh ulama, ustadz, keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, saya kalau lapar atau telat makan kepalanya suka pusing dan jadi emosian, suka marah-marah. Jadi kalau saya udah diem dan kelihatan emosian, anak-anak dan suami bilang lapar ya, gitu. Jadi anak-anak lapar ya mah, gitu. Jadi udah ketebak. Kayak bagaimana agar saya gak emosian kalau lagi lapar, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana agar saya gak emosian kalau lagi lapar? Jawabannya, makan. Kan katanya emosinya gara-gara lapar. Ya makan. Tapi jangan itu jangan sampai kenyang gitu loh. Diatur. Itu ya sampai kenyang. Udah lapar. Berarti kan kita ngerasa lapar. Udah saatnya makan. Tapi makannya pun dijaga. Proporsional. Kan tadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ya udah nggak apa-apa, jangan sampai busung lapar, jangan sampai ini, bukan begitu, bukan kesana juga maksud para ulama, agar kita ngelatih hawa nafsu kita, apa menundukkan hawa nafsu kita itu pun. Kalau udah, ya udah makan, terus banyak zikir kepada Allah, banyak minta pertolongan kepada Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi'. Dan semoga kita bisa mengamalkan. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.